Kota Tulungagung tercinta, di bawah naungan bendera kebanggaan kami, PT Aglisia Record bersama 8 bidadari cantiknya Indonesia. Di Fasol Mojokerto, Soma Pro persembahkan Dewi Permata Sore. Yuga Daras, Loncat Kogero. Assalamualaikum. Tuh.